tentang ular mas ini. Baiklah, aku harus segera berangkat. Aku tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kecengengan karena laki-laki pengkhianat itu. Ayolah Tunggul, kita akan kembali melakukan perjalanan jauh. Tapi kali ini, kau boleh menunjukkan kemampuanmu. Ayo, tunjukkanlah kemampuanmu Tunggul. Cepatlah berlari. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan meraih buntalan pakaiannya dan kemudian mengganti pakaiannya. Beberapa waktu yang lalu aku tinggal di tempat ini. Tempat ini masih saja seperti dahulu. Beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu kakek menolongku mengembalikan kesadaranku yang hilang karena gangguan dari sang dewi. Kakek membersihkan tubuhku dari kekuatannya. Alangkah nikmatnya hidup di tempat yang tenang seperti ini. Jauh dari segala macam urusan dunia yang memusingkan kepala. Jika saja aku dapat tinggal di tempat seperti ini, entah di sini ataupun di gua larang yang tidak kalah indahnya. Anasaka, mengapa jadi seperti ini? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Belum genap satu purnama rasanya perkawinan kita. Tapi kau... Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa kepalaku tiba-tiba saja menjadi pening? Apakah perjalananku yang penuh satu hari satu malam itu yang menyebabkan pening dan mual? Aku akan mencoba untuk mengatasi rasa pening dan mual ini dengan tenaga saktiku. Adalah untuk menciptakan benda yang berada di hadapanmu.